uang itu lho lagi jadi mbah apa gak enak dicontohno nggih dadi mbah apa apa nyebutno gak kepenak aku lagi dadi mbah apa diceluk wadanane kok murang-muring sombong menungso iku lagi duwe pangkat mbah apa celuk wadanane mesti serengen iya kok dukur-dukur roti tele wong titele ya lagi mbah apa celuk wadanane serengen. Ora percaya sampean nek wong diceluk wadanane serengen. Ana wong lawamu nang celukan wadanane. Hei, drum. Mun dene tepak liwat nang sampean senggaki, awas-awas ana drum glondong. Mangkel, utawa ana wong ireng umpama. Ya ireng tenan sak desa ya setuju nek wong kuwi ireng. Ora usah nganggo rapat, ora usah musyawarah. Setuju kabeh, menyang ireng sak untu-untune. Nek sampean wadani, hei, black si black mesti lak mangkel. Mulane jangan sekali-kali memanggil dengan julukan. Apa mana karo bojo, Bu? Aja pisan-pisan celuk wadanane. Misalnya Bu sampean ndek bojo kok butak umpama. Sampean apa nang pasar njaluk ngeterno, aja kadek mbok celuk tak butak, terno nang pasar tak butak. Ngamuk bojomu. Bapak yang ngono sampean ndek bojo nang cuwilik ndik metekel, aja lek mbok celuk nyil. Wis mateng apa durung masakane? Aja. Sing mesra. Halo. Halo. Apa maneh wong Jawa gelem nganggo basa krama sing apik mesrane pol mlebu kamar wong loro terus matur sing kakung oh diajeng garwanipun kakang lho kan sae mrene diajeng marang nyedak marang pun kakang bengi iki sliramu tak kersake lho kan enak to sing wedok mangsuli nggih kakang wonten wigatos punapa panjenengan nimbali kula sajak tanpa busana. Kula kok ketinggal wonten telo. Ngon kan apik nek gelem basa krama. Ora e wong kene nyeluk bojo ti ora mesra blas. Ton ngopo? Aku masih wis tuwek nyeluk bojo sik mesra. Iya, sampai saiki aku nyeluk ya yang. Ora ngandel ya wis. Kanjeng Nabi yang kaya contoh yang ngono ya Humaira. Ngono, zaman yang ngono. Halo. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Allah itu dipanggil julukannya ndak marah. Padahal titelnya paling dukur. Pangkat paling dukur. Bahkan Allah yang pangkatnya paling tinggi, derajatnya paling mulia, gelar titel, jabatan, gak ada tandingannya. Dipanggil langsung nama. Gak ate embel-embel titel, gelar, jabatan, ora dikatutno. Allah ndak marah, biasa. Langsung celuk jenenge. Allah! Biasa. Uang to, uang ni gue lagi dadi bahapa, langsung celuk jenenge lo kadang murang-muring, saking sombonge, menung saya lagi duwe pangkat, bahapa, orang diceluk pangkate lo kadang mah melengak, mah noleh, sombong, padahal titele yo lagi bahapa. Gak enak arep ngomongin. Ngapunten. Terpaksa kula nyontokno. Ini sekedar contoh dan ini hanya fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian. Kadang wong sik dadi RT ngene lho, dadi RT. Celuk jenenge langsung iso srengen. Min. Semaureng-maureng. Min. Kowe iki gak roh ya, aku iki sapa? Pak RT. Nek nyeluk Pak ngono gak iso apa piye? Min kanggo sopan. Iku lagi dadi RT. Ngapunten nggih. Ana wong wis mari lunga haji. Kopiahe putih, bar kaji. Ngono ku gak diceluk Pak Kaji, gak diceluk Cak Kaji ini iso serengen muring-muring kok. Diundang kondangan tanggane nganggo amplop, lha ning amplop iki langsung tulisi kepada jenenge gak dikai H, iso serengen aku Kaji gak ditulisi H. Enten apa mboten? Kaji Muhyiddin yo ngono kuwi. Kemalan karo celukan Kaji. Apa sih artinya gelar kaji, celukan kaji? Wong Kanjeng Nabi ku ya kaji lho. Ya ora tau njaluk diceluk kaji, ya ora ana mulane wong nyeluk kaji nang Kanjeng Nabi gak ana. Tau krungu sampean ana wong sambutan pidato apa ceramah, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Bapak Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana. Ana sing kaji-kaji rasa kemalan. Biasa ngono ae. Pancen wengi ngono kok. Hoi. Ana guru umpama. Mulang nang sekolahan, ana guru lah, guruku jenenge Ardi. Ketemu murite, disapa nang murite? Titel guru ra dikatutno nek nyeluk. Ti Ardi ampe mulang to di. Kok mulang terus to di Ardi. Ngamuk mesti ya. Utawa ana bapak umpama kok jenenge Wiji. Duwe anak arep budal sekolah, njaluk duit gawe sangu. Nah titel bapak iki ora dikatutno lek nyeluk. Langsung njaluk jenenge ambek anake. Ji Wiji njaluk duwe ji ge sangu ji Wiji. Ngamuk. Padha masih aku yang ngono. Aku kan wis kadung diceluk ustaz ya, kadung diceluk kiai ya. Wis kadung, mbok kiai tenan mbok gak ya akeh gake paling. Tapi wis kadung ya. Nah misalnya aku arep budal pengajian ketemu santriku disapa? Lah nyeluk langsung jenengku. Heh, Anwar Zahid, apa budal pengajian? Tak tapuki lambene mbek aku. Padha wong iki pancen ngono, sombong nek Allah mboten. Nomor loro, donga diterima Allah niku kudu nganggo password. Ya ora ngandel diomongi. Lek gak nganggo password, donga gak iso munggah, gak diterima Allah. Mu'allakun bainas sama' wal ard, dongamu gandul-gandul. Oh, ana wong ngomong gandul-gandul diguyun neh. Gumantung antarane langit bumi gak ya gandul-gandul to jenenge. Mbah wong kene iki kok. Lah apa passworde supaya donga iso kangkat munggah keterima? Shalawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kula jak shalawatan. Halo. Wis sing model lawas mawon ya Rasulullah sallallahu alaihi. Biasane digawe tibaan kali ibu-ibu nggih, Bu nggih. Ning saiki wis ora pati payu wong kalah karo lagu-lagu sing dorang gendah. Kula prihatin nek itu. Saman duwe anak wis SMA, surat Yasin lo gak hafal. Kon ngapalno Waqiah ya ora iso. Kadang selawat munjiat, selawat nariyati bil qulub menika ya ora dunung. Kuwi wis SMA, sebalike saman duwe anak sek cilik TKA nol kecil, ayo pancingen jak nyanyi engko langsung nyaut. Lele, ayo tirone ibu le, kamu nyanyi. Iwak peyek. Temen anakmu langsung nyat. Wak peyek tege tiwung. Ibu eyek wetenge mentung lho. Priyatin. Maka nenek kula jujur kula akhir-akhir niki ngaji kula paringi selawat tak kei syairan tinggalane para sepuh biyen yang sekarang udah mulai gak pati payu bocah nom-nom jora doyan karo wong tuwa. Kula sering ben aku diarani kuno, gak apa-apa, pancen ya kuno. Ben aku diarani desa, desa ya wis, nyatane ya luar iso. Nah mangke kale selawatan dikei syairan diangen-angen artine langkung-langkung niki zamane wis akhir, kula kok kemutan sian enten syairan. Judule zaman wis akhir. Nek wong biyen didamel pujian ten masjid ten musala, ba'da azan kalih ngenteni salat jamaah. Nggih napa mboten? Lah iki kok ayo dadi eling-eling neh, bareng-bareng ibu-ibu jenengan mangke nirokke kula selawatane, nggih. Sedaya nderek, dene sing mboten saged, mboten napa-napa. Pokoke jenengan ketok mangap-mangap ngene aku wis seneng. Nggih. Kalih kanca-kanca panitia mangke siap-siap keliling niki ana permintaan niki wau lho Bu judule iki. Nah, jenengan siap-siap Bu nanti buka dompete mangke diodos duit sing paling barep nggih. Aja juguki sing ruju nggih. Sik panitia, ndi panitiane? Mangke nek kula mulai selawat langsung mider sakniki aja dhisik tak terangne. Maksudnya sing arep ngekeki sithik ben gak sido malah ngekeki akeh. Bu. Bu. Kula takon dipun jawab nggih. Wong maca Quran niku ibadah, leres. Saiki angsal, sak jus ngunae oleh. Kata 15 jus angsal. Ayo, maca Quran niku sae sing sithik napa sae sing kata? Sae sing kata. Salat tahajud nggih ibadah. Sithik 2 rakaat angsal. Kata 12 rakaat angsal. Salat tahajud niku sae sing sithik napa sae sing kata? Katah leres. Halo. Sedekah Siti sewu angsal. Kata satu sewu gak angsal. Nah, sedekah niku saya sing siti napa saya sing kata. Sing penting ikhlas. Ikhlas gua alasan. Halo. Ayo ayo sik sik aja muter sik ngenteni aku selawatan. Bu. Bu. Kula sampean dikai ilmu karo bang. Kula takon dipun jawab. Jenengan ngertos duit kertas sewu? Ngertos duit sewu? Niku lak wonten gambare pahlawan nasional. Gambare sinten? Patimura, gagah perkasa, kumisnya tebel karo nggawa golok. Leres. Malah nyawang kerdus. Dikongkon kok dhisik ya kaya pragawati. Pak. Pak. Mbah. Patimura sing nggawa golok niku pantese nek perang no istana napa no ten alas? No istana apa no alas? No alas wong nggawa golok. Terus jenengan ngertos duit 100.000. Niku enten gambare pahlawan nasional, gambare sinten? Soekarno Hatta, kopian jas-jasan. Leres? Lah Soekarno Hatta sing kopian jas-jasan niku pantese nek perang no alas napa no istana? No istana. Saiki aku takon, antarane nggawa golok karo jas-jasan, kuwi sing pantes mlebu musala, sing pantes mlebu masjid, sing pundi? Hah? Sing pantes mlebu masjid sing nggawa golok apa sing jas-jasan? Jas-jasan. Nah terus bapak-bapak, sampean nek Jumatan ngono kae terus lungguh ana kotak amal liwat ngene kae mbok isine jas to mbok isine golok? Mulane langgarmu sik kurang ae duwike, kakean golok. No langgar no masjid yo aja nggawa golok, arep tukaran, arep bacok-bacokan. No langgar no masjid sampean jas-jasan kopian gagah. Mene sampean mlebu swarga yo gagah jas-jasan kopian. Mene sampean no masjid no langgar kok sangu golok. Sampe no swarga yo nggawa golok. Tukang ngarit kuwi no swarga. Niki mangke kira-kira lek enten kerdus liwat diseni jas apa diseni golok? Ya yes, pokoknya ikhlas sing ra nggawa saged nyambut kancane. Engko disauri, lidine padha ra duwene, mboten napa-napa kalunge ditetel, kersane disati kalih panitia, nggih. Sak ikhlasmu Bu, tak ewangi ngoyong-ngoyong aku ora dikeki bagian. Wong mangan nerung dikeki yo. Lah, jenengan tirake sareng nggih. Mangke tak wacane dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Go, sarang. Ya Rasulullah. Malik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rafi'asha. Raji. Ya Rafi'asha. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goncang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goncang. Ayo sarang selawat. Ya. Salamun alaik. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a sya ya Rafi'a syani wad-daraji. Ya Rafi'a sya. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine bumi sering goyang iki dadi alamat zaman wis akhir. Kula takon ngen jawab. Niki sak mangken bumine sampun sering goyang napa dereng? Bumi sampun sering goyang napa dereng? Sampun, berarti zaman wis akhir temen. Akalin jungkir negarane goncang, negara goncang, kathah kerusakan. Niki mergo akale menungso wis do jungkir, atine menungso wis do jungkir. Jungkir niku malik, malik niku kualik. Mergo menungso akale atine wis do malik kualik. Mulan donyane melu kualik, jamane yang melu kualik. Nek kalimati wong biyen wolak wali ing jaman. Iki nyoto kalau zaman menangi wolak wali ing jaman. Jaman saiki apa-apa do kualik. Halo, halo. Aturan-aturan do kualik, sing apik dielek-elek, sing elek diapik-apikno, sing bener disalah-salahno, sing salah dibener-benerno. Zaman saiki sing mestine tuntunan mung dianggep tontonan, sing jane mung tontonan malah didadekno. Lho jane cara aturan sing bener kuwi kudune anak manut wong tuwa, ning zaman saiki praktike kualik, keporo malah wong tuwa sing do manut. Paribasan kebo kok nyusu. Nek kuteli durung metu susune. Nek kok disondoli iki lho. Kaya diseneni bae. Halo. Saiki do kuwale. Bu. Bu. Jenengan kata pundi lek ngedalaken zakat mal kalih zakat mall? Lek nang mall nang supermarket nang pasar nggo duwe cilik apa duwe gedhe? Lek ana kotak amal ngene iki, kardus liwat amal ngene iki mbok kei duwe sing cilik apa sing gedhe? Ya luwung. Saiki sing penting dianggap ora penting, sing ora penting dipenting-pentingno. Halo. Tak baleni, sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggap ora penting. Aku takon jawab sing banter. Salat riyaya niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Salat subuh hukume sunah apa wajib? Wajib. Lah sunah karo wajib niku penting pundi? Wajib, berarti sholat riyoyo karo sholat subuh penting pundi. Nah, ten kene jombok mriki dan sekitarnya jamaah sholat subuh karo jamaah sholat riyoyo kata pundi. Jare penting subuh. Nek kok jamaah rame riyoyo? Riyoyo setahun sepisan, mulane rame. Ya wis, lek ngono salat subuh jamaah ben rame, apa perlu khusus kanggo wong jomblo diusulno salate subuh setahun sepisan? Mbah. Kaya wis do ngerti to? Ganjarane jamaah niku kacak pirang derajat? Pirang derajat? Ngono kuwi ana sing bantah. Alah 27 kok ora pengin. Ancene contone cilik ora patek pengin. Jajal contone digedhekno lek malah kepengin. Nek ijen oleh 1 juta, nek jamaah oleh pinten? 27 juta. Pengin mboten? Nek peda motor loro kuwi. Gedhekno nek contone ijen oleh 10 juta, jamaah oleh piro? 270 juta mobil anyar gris yo. Ngene wong ora gelem jamahe wong bento. Hoi. Wis ganjarane luwe akeh, atik dijamin khusuke. Bu. Nilaine wong salat itu gumantung sambunge ati kula jenengan ten Gusti. Niku lagek dibiji apik salate, nek atine iso nyambung nang Allah. Kula takon ngen jawab, jenengan ngantos sak mangkene. Sholat eling tenanan karo Gusti Allah niku wis ping pira? Dereng nate kok padha kalih kula. Ngono ku berarti ya ora kecatet apik. Lah nek jamaah dijamin apik, dijamin khusyuk. Lah piye sak masjid sak musala gak ana sing khusyuk, imam tok sing khusyuk, kabeh kesetrum kecatet khusyuk. Imam gak khusyuk ana makmum siji sing khusyuk, nyetrum kabeh katut khusyuk. Imam makmum gak ana sing khusyuk blas, barisane lurus rapet kecatet khusyuk kabeh. Omane dadi makmum iki pau enak ora tau mikir. Makmum kan rasa mikir karek ngetutno imam. Imam ngadeg, melok ngadeg. Imam tangane junjung, junjung dhewe. Imam sendakep, alah sendakep dhewe ngono. Mbok imam bengok, Allahu akbar. Makmum ya, Allahu akbar. Santai wis gak mikir. Mbok imame peteng tengan ngantek otote gulu sak linggis. Keringat meruntus sak jagung-jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum santai men. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biarin. Tapi aja diomongno. Engko imame jungkel melok jungkel, imam nyengongok melok nyengongok. Penak to. Imam meleding melok meleding, imam lungguh melok lungguh, imam tangi melok tangi, imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Mbok imam pertentangan dolin, makmum kari amin. Penak to karek bondo apa? Amin. Imam itu dolin, makmume karek amin. Ngono iki lho, no buku catatan amal karo malaikate ditulis nama Sundari. Alamat Jombok Ngoron Jombang. Amal sholat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk. Kalau malaikatnya ditulis khusyuk. Padahal Yusun dari Kari Bondo. Amin. Ngono wis dicatat khusyuk. Makanya wong gak gelem jamaah ki wong bento. Kalo sering nyampe no filosofine wong sien. Lapo sih musola masjid roto-roto dipasangi beduk. Iku nek mbok goleki kitabe dalile orang arah petuk. Kitab fikih mulai paling ndek sampai paling dhukur sing nerangno dalile beduk ya ora eneng, Pak. Goleki nek eneng aku duduhno. Nek ana kitab sing ngunine wal beduku utawi beduk ora ana. Tapi roto-roto pe wong NU masjid musola dipasang beduk. Kuwi asline apa? Ngulangi kula sampeyan ngelingno kula sampeyan dijak jamaah. Masuk waktu isya, kuwi beduke ditabu. Tong tong tong tong tong tong. Dong. Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Kan mandang suarane. Dong. Ya mantep no buang lulange sapi lanang kok sing digawe. Nek lulange sapi wedok suarane seje. Rodok jebrak ngono modele. Tong tong brak brak brak brak brak tong brak. Beda, nguyohe wae ora padha kok. Nek nek sapi lanang nguyoh iso bentuk angka 8 dadi angka 6 apik. Nek nek uyohe sapi wedok rusak angkane. Yes. Niki lak ana maknane, ana filosofine. Beduk ditabuh. Iku ngandani wong jomba. Hei wong jomba, wis masuk waktu salat isya. Ayo do jamaah, 27 derajat lho ganjarane. Ayo jamaah, iki lho masjidmu jek kotong, tong tong tong tong tong, langgarmu kotong, musolamu kotong, tong tong tong tong tong. Ayo iseni. Wis dikandani ngono jek ana sing budal, jire beduk. Wong jombok iki do gendeng, deng deng deng deng deng deng deng deng. Gendeng. Nah iki beduke sik gak trimo dipindho kok. Tong deng. Masjidmu kotong gitu, gendeng. Musolamu kotong gitu, gendeng. Pramila saking menika para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Padha Pak Lurah bareng ya gendeng. Aku dhewe ya setel. Ya Allah. Do kualek wong sak niki. Bu. Saking pengene sugih wis gak peduli halal haram. Pokoke oleh duit nek perlu nganakke duit renten. Ngutangi 5 juta e 3 wulan dadi 15 juta. Enten mboten ten mriki? Yang emang gene ten RT pinten Pak Lurah? Wong ngutangi 5 juta kok dadi 15 juta. Iku padha karo ngutangi dom nyaure cagak listrik ya kuwi. Ngutangi neker kok mbayare bal. Musane iki sugih, duwite akeh, waya Idul Adha dikokon korban doeman. Ora gelem ngetono korban, senengane dadi panitia. Panitia tapi entek-enteki daging. Urung dibagino fakir miskin daging entek wong panitiane juga sampil. Fakir miskin gak uman. Enten mboten panitia korban sing ngoten niku? Kalau wong e teko ora? Kalau ada panitia kurban yang seperti itu, maka dia sangat layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Ben, wonge teko kerungu ya wis. Muring-muring ra betah no kene ben minggat kanca mbok. Halo. Ya Allah, do kualek. Wong wedok-wedok ayo do kualek. Mesine hormat karo bojo, wong liya keri-keri. Nomor siji bojo, suami, baru laki-laki lain. Kualek. Kan bojo karo bojo itu ora gelem. Ngomong sak ngomong karo bojo kon basa ora gelem, ampe wong liya e basane nglamit. Badhe tindak pundi, masyaallah. Ngono kuwi ampe bojone basa napa mboten? Bakul es e dibasani. Pinten Pak regine, Pak? Nene mbek bojone basa napa mboten? Terima kasih atas kejujuranmu. Nene bakul es kok mbok basani, dikeki apa to jane sampean? Engko ya sik gedhe ase bojo sampean to. Wis sesuai kehendak sampean. Nganti leleh barang. Iso cilik, iso gedhe. Sak njalukmu. Es. Wis diomongi to balak-balik. Halo. Wong wedokku istri macak ayu dandan cantik menarik kalau lagi di rumah, berhias untuk suami terutama di malam hari. Lek metu ning jopo biasa-biasa mawon. Enggak, iki arep budal pengajian macak etok lho sak jam. Aku nganggo klambi iki tak seteli kudung piye ya. Kudung wis dipasang ing ngilunan kok gak penak, gak cocok, gak serasi tetel. Nek wedaan iki wis dadi lho, ngilunan kandelen usapi nggih tisu. Terus ngoco meneh, ketipisen tambal. Ngoco kok kandelen usapi nenggo tisu. Kok ping 5 lagi dadi. Durung ngecat lambe. Durung ngaspal lalis. Pipi kiwa tengen pasangi rating. Hidup diwalik jiyentit sak moto-motone pisan. Lek metu maca ayu ra ono sing elek ayu, padahal ayune sampeyan iki mung sekedar kepengin disawang karo Anwar Zahid ngono to. Aku tuh gak ngereken. Nek lapo ngereken wong burek-burek. Loh, soalnya sampean nek ning njaba maca ayu ngene, lek ning omah ning ngarepe garwane sampean yo ngene-ngene ayu-ayu ngene modele. Pak, garwane jenengan nek teng dalem nggih ayu-ayu ngeten modele, Pak. Kene lek ngomong boten. Apane? Paling lek ning omah yo kaya garangan anyang-anyangen kuwi. Nganggo daster kawedi. Incere kelek ilo bedah. Nanti rambutnya kelek metu ding serongat. Apane wong lanang aku dun jongkrokno. Engke raine ditemplek koyo bek. Wong lanang ya lenger-lenger. Iki ndi sing sambung. Wong koyok tok ora ana nggone. Halo. Sorry kalau istri saya enggak seperti itu. Bojoku ra kaya sampean ngono. Halo. Do kuwale kok. Duh. Nang diitung oleh pira engko tak siarne? Wong-wong sing urun iki lho ben lega, mlane tak dawakno sik. Jam 1 rampung kok. Bumine goyang, bumine goyang, arane lindu. Nah, ini ki rap jenenge nada tinggi. Ngono ana sing ngrasani enak e suarane. Wis suwe. Ya wis ora tak terusno. Terusno mboten? Bumine goyang, bumine goyang, arane lindu. Wong biyen leh ngarani lindu ngoten mawon. Yang saya kira untuk kemenyak ya gempa. Ngono saya ditambahi gempa tektonik. Kemenyak. Itu gale biyen nyelokke anak nang wong tuane kan ya Pak, Mbok, Pak, Mak, paling banter ya Bapak, Ibu ngono ae. Saiki ya Papa Mama. Jangankan anak ke orang tua, dalam hubungan suami istri aja panggilannya sekarang udah kayak gitu. Suami sekarang manggil istrinya mama, istri panggil suaminya papa. Wong jomblo ini padahal. Nanti kan ana ibu-ibu jomblo, badhe nekane pengajian muslimatan. Acarane bakda zuhur jam 2. Ngono ku jam 8 isuk wis pamit bojone. Mesra nek pamit. Papa. Ada apa, Mama? Anjen yo setel. Nanti habis zuhur Mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu Papa deh. Kan nanti habis zuhur Papa mau berangkat Daud. Jare sing lanang, iya Mama, iya nanti habis zuhur Papa mau Daud di sawahnya Lekto. Hati-hati Pak, sawahnya Lekto itu banyak ulonnya. Dan Mama pesen ya Papa, nanti kalau Daud winehnya dikelumpukkan. Soalnya besok Mama juga ikut tandur di sana kok Pak. Mama kok tandur. Aku jayem berenung. Mau ketemu ponakane sayang, ayo ikut tante sayang, ikut tante sayang, biasanya mbok lek ya tante. Ngono ku ponakane ya katut, emang tante mau kemana sih? Tante mau berangkat ngasak sayang. Jan mong sakniki ku. Urung rampung eleng ngitung iki. Lepet to. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Bumine goyang, bumine goyang arane lindu. Singkat sembahyang. Enten apa boten? Ngacung. Singkat sembahyang bakal dibendu. Singkat sembahyang bakal dibendu. Ayo selawat. Ya. Salamun alaik ya Rasulullah. Ya Rafi'asha ya Rafi'ashani. Raji ya Rafi'asha. Bumine goyang arane singgak sembahyang bakal di dibendu ku dilaknat. Mulai gak pengen dibendu sembahyang, gak pengen laknat salat. Tiang sian lek nasihati ngoten digaduk-gadukno otak atik matuk. Boten ngaken dalil wong biyen, gak kaya wong saiki. Sithik-sithik dalil, janji petuk wong metu dalile. Kula taene. Ketemu maneh metu dalile nek kula sallallahu alaihi wasallam. Dalil dalil tapi kadang gak roh dalan. Tiang sian boten. Soale napa? Sing didalili niku cek dereng saged nampi umpama kok diduki dalil nakli ayat Quran apa hadis. Dereng saged nampi, otaknya belum nyampe. Misalnya nerang bab salat kok diduki ayat musta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Urung nyanda, wis kaya dalil ngono iku. Atikan maneh sing dalil ya urung iso, urung cetha. Rasa nang dalil maca Arab kadang urung teteh. Ana wong kok wahing. Karepe arep maca alhamdulillahi rabbil. Tapi wong mergo gak iso ya. Andulamin. Lha tiyang sian badhe maca kalimat thayyibah, karepe sing diunekke hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ning mergo ra iso ya trimo diwaca la quwata. Lho senajan lolo kuwato lho Bu wong mantep teko jroning ati, titirakati diri adoi iso dadi donga Bandung Bondowoso. Barang sing abote ra karuan dijunjung cling dadi enting. Kuat dongane lo kuwato. Ayo sampean tiru Mas, wacan sing fasih, fasih fasihno. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngrupuk sak kresek ora kuat njunjung kok. Lah tiyang sian ning donga iki masyaallah, maca arepe ora cetha donga iki kadang yo guyokno. Allahumma, saiki lho sik ana karen-karene wong tuwek-tuwek. Inna nasaluka. Muni nasaluka ya nasaluka. Salamatan fiddin. Wanga piatam pil jasa. Wajiatam pil ilmi. Aku ora direken ana wong ngeteri amplop. Matur suwun. Yang sian ngoten. Wajiatam pil ilmi. Wa barokatam pil rezeki. Tobatan qoblal maut. Rokematan indal maut. Gak cetop blas. Wong saiki kok wasif-wasif. Apa maneh ustaz anyaran? Gek mulih kok pondok tekan omah dikon ngimami nang masjid. Kawaya di fasih-fasih no. Nagek takbiratul ihram ngantek bengong-bengong. Allahu akbar. Akbar lu bengong. Ora terima Allahu akbar. Allahu akbar. Lek ndonga ya fasih pol. Iki sak bojone. Sponsor kok gelek tenan. Medilongkas ana nang Sriwet lewat kene. Ngampunten nek kula gak tertib. Salah wong banser ya mek petekrek tok dikandani. Aku ketemangi lho ora direken. Ngapa wae istirahat di tempat ngono. Dikon kon nertibno lokasi ora tertib. Halo. Halo. Saiki lek ndonga fuwase. Allahumma inna nas'aluka. Kan kudu pas makhrate sin kaf dadi nas'aluka. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq. Lamune qaf nganti intil-intile mencolot. Dadi bar fir rizqi plok selula-selulu golek nondi lugure intil-intil. Ayyuhuma aqbala indallah? Mana dari keduanya yang lebih diterima Allah? Apakah yang fasih? Enggak, ukurannya mboten afsahuhuma niku. Gak sing luwih fasih, tapi ausaluhuma bi ruhihi ilallah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah, luwih mantep nang Gusti. Kene hubungan ten Allah, fasih niku penting, ngerti maknane ku penting, tapi nyambunge ati mantepe nang Allah lebih penting. Mulane wong biyen kadang dongane biasa rambut jaji tapi mandi-mandi. Ana wong lara nemen. Dijalukno tombo. Terima dikai banyu sak gelas, didongani. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Loro lunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulno banyu diombekno. Waras. Longgeh kula mantan praktek winginane. Isu-isu enten tiang nedi syarat tengen kula. Kan kula lek ten griya nggih kalih ngurusi departemen persuwuan. Isu enten tiang nedi syarat. Sambat loro weteng kula tangleti. Sakit nopo? Anu yai madarane niku watos, pinten-pinten dinten niki sakit. Nggih rantos kedap, akhirnya tak jukono banyu sak gelas. Tak dongani. Aku mantep dongane wong tua biyen ditirakati mandi, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Loro lunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sebelno kekno wong. Subhanallah. Lho, sore langsung ono informasi tambah mencret. Dongane padha, fase aku lek maca karo wong biyen. Aku lek maca bismillahirrahmanirrahim. Nah wong biyen trimo bismillahirrahmanirrahim. Tambo teko. Lebihan niku lawas mboten enten Jawa ngoten nggih. kepengen udan, gak usah sholat istisqa, madep langit, mantep nang Allah, jopo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung, tandek, tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Uresu-resu dan deres. Dungo kok uresu-resu ini dungo. Tapi ya udan deres temen nih. Ayo coba saat ini misalnya kok suwe gak ada udan, pengen udan. Nah ustad tak kabupaten kelumpuk no nalun-nalun. Jak dungo bareng istighosah njaluk udan. Ngelak ngobos kabeh dungane. Mboten patek mandi. Kulo nate ditangleti tiang. Kayaknya apa? Ustad-ustad saat ini dungane kok mboten mandi. Tak jawab. Ustad saat ini dungane gak pati mandi. Mergo wis do pinter nggawe proposal. Nggo nek wis oleh proposal bantuane medun asale nulis 9 kari 6. Sing telu mbuh nang ndi? Padahal syaratte donga mandi ku siji gak oleh goro, loro gak oleh ngrubah kwitansi. Ngene iki sampe calon bupati diundang bareng kan karepe ben ninggali ngono to. Apal kelakuanmu aku. Diundang menawa engko ditinggali pira-pira. Nah iya ditinggali sak estu ngertos aku. Ini bedanya orang dulu sama orang sekarang. Oke, dulu musala jelek, Pak. Tapi jamaahnya penuh, rame. Saiki musala nek umum apik-apik kaya iki barang. Ngono gekmu sik dijalukno bantuan neh mbok dikek bangun sing ndi neh ngono ya. Isine padahal ya Allah, kadang prihatin alhamdulillah. Infak yang terkumpul saking panjenengan 38 juta. Hah? Orang ngandel. Alhamdulillah berarti jenengan sadar dan jenengan medit-medit nggih. Mesti pikirane lho, 38 juta teko ndi wong aku mek 1000. Ya Allah. 3.813.000 rupiah. Alhamdulillah. Insyaallah ditempuin donya akhirat. Ditempuin donya akhirat. Ora melok nyumbang kok amin. Ya Allah pun jam setunggal, pangapunten Kang Agung, Bu. Hah? Kok kurang terus. Sampun. Lho niki wis sak jam setengah luweh. Pangapunten ingkang Agung Estu, niki pun jam setunggal mangke. Lho kula tasik wonten acara meleh. Sebenarnya aku sih seneng betah aku berada di tengah-tengah jenengan. Tapi keranten keterbatasan waktu. Estu nyen pangapunten kata khilafe, kata lepate, kata sing boten genah aja direken. Pundut hikmahe, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Gemuka wonten manfaatnya, niki langsung donga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما صلتنا صلة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريبا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أتيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اصلح عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قومنا وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم أهل الصلاة الجماعة الصلاة في الدارين التي جعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير Rabbij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma inna nas'alukal khaira kullah na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadil khairu kullu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh fadl subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin saestunya ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.